Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati segenap para romo kiai, para alim ulama, para asatid, para sepuh lan bini sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga di malam yang penuh berkah ini kita dirahmati Allah, dijadikan duduknya kita di tempat ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghapus semua dosa kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita duduk di majelis yang luar biasa. Kalau saya boleh nyambung sedikit yang disampaikan sama Ustadz Sony tadi. Ya, sebelum kita ngaji kitabnya ini, sebelum ngaji kitabnya, kan tadi disampaikan kewajiban perempuan yang utama itu adalah bakti kepada suami. Ini yang bapak-bapak sudah mesem-mesem terus ini bu, nunggu ini mau ngomong apa ini ustadznya ini. Jadi kalau saya ini laki-laki, surga saya, saya ini laki-laki, surga saya itu di orang tua saya. Orang tua itu ada tiga. Ada orang tua itu guru, ada orang tua itu orang tua kandung, ada juga orang tua itu mertua. Nah, saya kalau kepengin masuk surga, hubungan sama ketiga orang tua ini harus beres. Hubungan sama ketiga orang tua ini harus bagus. Itu kalau kepengen masuk surga. Berarti saya harus berbakti kepada kurang lebih 5 atau lebih. Tapi kalau perempuan mau masuk surga, gampang. Cukup 1 surganya perempuan. Ada pada suami. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannata rabbiha. Perempuan itu kalau salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, setelah itu menjaga kehormatan. Jaga kehormatan itu berarti menjaga dirinya, nyun ngapunten, enggak sampai berbuat sesuatu yang kurang bagus dengan pria yang selain suaminya. Enggak harus selingkuh ya, bisa jadi cuma ngobrol-ngobrol tapi mesra, kalau suaminya tahu cemburu, itu juga berarti tidak menjaga kehormatan. Dan yang keempat, taat kepada suami. Saya mau nanya, ibu-ibu salat 5 waktu sudah apa belum? Alhamdulillah. Puasa Ramadan sudah apa belum? Sudah apa belum bu? Alhamdulillah. Jaga kehormatan sudah apa belum? Sudah insyaallah. Alhamdulillah. Nah ini yang jawab bapak-bapak biasanya. Taat sama suami sudah apa belum? Yang jawab bapak-bapak beneran, katanya belum. Berarti syarat masuk surga masih belum komplit. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami, masuk surga. Sholat lima waktu sudah, Ramadan juga sudah, puasa. Kalau umpama bolong karena ada halangan, dikodok nanti. Kemudian jaga kehormatan sudah, sholawatan, ya alhamdulillah, pengajian, gih istiqomah, taat sama suami sudah apa belum? Mudah-mudahan mulai malam ini sudah semuanya, insya Allah. Jadi surganya perempuan itu di ada pada suami. Jadi jenengan kalau kadang-kadang ditelepon sama suami muring-muringan gampang, namanya suami di HP diganti surga. Jadi kalau suami telepon misalnya surga memanggil. Wah, itu kan jawabnya kan sama semangat kalau gitu. Jadi kalau suami nyuruh atau suami minta tolong itu berarti seakan-akan surga yang minta tolong. Kira-kira kalau minta tolong hadiahnya surga jenengan semangat apa mboten? Semangat, badannya ibu-ibu tapi ojo sering-sering. Tapi juga suami juga harus bersikap yang ramah kepada istri. Nyun ngapunten. Kalau suami lebih seneng ngobrol sama temannya di luar rumah daripada ngobrol sama istrinya di dalam rumah, ya keliru suaminya. Kenapa? Bapak-bapak, kalau umpama jenengan harus umpama ya, ada orang itu harus opnam di rumah sakit, itu kira-kira yang jagain di rumah sakit istrinya apa temannya? Istrinya. Temannya kemana? Ya tetap main temannya, lupa mungkin. Nah, karena keluarga itu satu-satunya yang harus kita utamakan. Dibanding urusan teman-teman yang lainnya, lebih baik kita mengutamakan urusan keluarga. Ini jadi bapak-bapak juga bersikap yang bijaksana, ibu-ibu pun juga harus taat kepada suami. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Kita lanjut. Ini yang mau saya baca adalah kitab Nasihatul Ibad. Nasihatul Ibad ini kitab unik. Uniknya gimana? Uniknya kitab ini kitab ini bab pertama isinya kumpulan nasihat, tapi yang isinya dua perkara. Itu bab pertama itu isinya nasihat yang isinya dua. Kemudian bab kedua kumpulan nasihat yang isinya tiga perkara. Begitu terus isinya sampai berapa perkara ini nanti? Ada ya 12 perkara. 11 Pak Sami. Apa yang ada di sini? Ini ada 10 malahan, belum komplit berarti ini. Yang ada di sini malah 10 perkara. Atau lebih malahan ini, wallahu a'lam. Berhasil intinya pokoknya sehatnya gitu, berapa perkara. Ini yang mau kita baca bab yang isinya 7 perkara. Jadi sebelum kita baca nasihat ini, ada pembukanya dulu. Kita semua ngaku iman sama Allah kan? Kita semua juga ngaku iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bukti daripada pengakuan iman kita, kita harus meyakini dan mempercayai apapun juga yang terucap dalam firman Allah ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus kita imani. Dan di antara perkara yang harus kita imani yaitu adanya kehidupan setelah kematian. Kita ini kalau kita meninggal dunia itu bukan akhir daripada hidup, tapi itu adalah awal daripada hidup. Kalau kita meninggal dunia, Bukan akhir kehidupan itu, tapi justru itu awal kehidupan. Awal dari kehidupan kita itu setelah kita mati. Kita ini di dunia itu cuma melakukan perjalanan. Nanti akhirnya kita bakal pindah ke alam yang selanjutnya. Ada alam barzah, kemudian padang mahsyar. Kemudian nanti ada hisab. Setelah itu penentuannya masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Nah itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kita ini meninggal, kita bakal masuk ke dalam alam kubur. Kubur manusia itu al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur manusia itu antara taman dari taman surga atau liang daripada liang neraka. Salah satu di antara dua itu. Kelas menengah enggak ada. Ini rapi banget, jelek banget. Kalau jelek sekali gimana? Kuburnya jadi liang neraka. Tapi kalau bagus, kuburnya jadi taman surga. Itu baru di kuburannya sudah menentukan. Kemudian setelah itu kita bakal dibangkitkan lagi, mengalami yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai akhir hari kiamat nanti kumpul duduk jadi satu semuanya. Kumpul duduk jadi satu semuanya di sebuah tempat. Nyun ngapunten, tidak pakai sehelai benang pun. Enggak pakai pakaian. Sayyidah Aisyah ketika dengar hadis ini ya bingung. Ya Rasul, itu laki perempuan kumpul enggak pakai pakaian jadi satu. Apa enggak malu? Kan nanti masing-masing kelihatan semuanya kalau gitu. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, wahai Aisyah, di hari itu urusannya lebih menegangkan daripada orang itu lihat auratnya orang lain. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Itu adalah hari yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa ummihi wa abihi. Itu hari di mana manusia itu lari dari temannya. Sama temannya enggak kenal, sama istri enggak kenal, sama anak enggak kenal, sama ibu enggak kenal, sama bapak enggak kenal, enggak ada yang kenal. Enggak ada kenal itu bukan berarti enggak mengetahui, bukan. Tapi maksudnya apa? Enggak sempat untuk mikir. Yang dipikir cuma dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Bagi setiap manusia di hari itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Enggak sempat. Kemudian riwayat yang selanjutnya, tsumma tutna syamsu ilal khalqi. Kemudian matahari didekatkan kepada manusia. Itu ada berapa penafsiran? Ada yang mengatakan 1 mil. Berarti jaraknya 1 mil daripada kepala manusia. Ada yang mengatakan mil itu yang dimaksud bukan ukuran jarak 1 mil itu bukan. Tapi mil itu yang dimaksud seperti tahu apa? Celak tahu. Jarumnya celak itu namanya mil, seukuran itu aja. Ada lagi yang mengatakan satu jengkal. Didekatkan matahari kepada kepala manusia masing-masing. Saat itu manusia keringatnya tergantung dengan amalnya. Wa minhum mayakun wa ila ka'bayh. Ada yang keringatnya itu sampai mata kakinya. Wa minhum mayakun ila rukbatih. Ada yang keringatnya sampai lututnya. Ada yang sampai pinggangnya, ada yang sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kemudian didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu selama 50 ribu tahun. Itu hari yang mengerikan. Takut semuanya. Bahkan nanti di tempat itu orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, mereka teriak-teriak, Robbi, arihni walau ilan nar. Ya Allah, tolong selamatkan aku. Aku gak kuat, cepat kirim aku dalam neraka. Mereka tahu neraka itu tempat siksaan, tahu. Cuma dianggap mungkin siksanya neraka itu lebih ringan daripada siksanya padang mahsyar. Itu kejadian yang akan dialami oleh semua manusia. Masih ada lagi dalam keadaan seperti itu, gimana manusia itu kebingungan semuanya, tidak saling mengenal satu sama yang lain. Maka yang bisa diharapkan di saat itu tentunya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cuma proses mencari syafaat ini juga butuh waktu. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih dan maha penyayang, lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan di hari yang sangat menegangkan itu, kira-kira jenengan kalau jaraknya matahari satu kilan tuh mau ngiup di mana? Sakit napa mboten? Mboten. Jangankan matahari jaraknya satu mil, matahari sekarang jaraknya sama kita jutaan mil, itu kita berdiri siang-siang jam 1:15 menit sudah pusing kepala kita. Ini gimana kalau jaraknya satu jengkal dan selama 50 ribu tahun? Pengen selamat napa mboten? Pengen selamat ya semuanya ya. Doain kita selamat insyaallah. Allah lewat lisan Nabi Muhammad memberikan kabar gembira. Sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ada 7 golongan. Nah, para ulama mengomentari hadis ini, apakah mesti 7? Enggak mesti 7. Bisa jadi lebih dari 7 golongan ini. Cuma yang disampaikan ini maksudnya apa? 7 golongan ini pasti selamat. 7 golongan yang akan kita sebutkan nanti ini orang yang akan selamat. Kenapa? Dikala manusia yang lain kepanasan, dikala manusia yang lain tenggelam dalam keringatnya sendiri, 7 golongan ini dapat naungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, saged ngiyup teng mriku, yang lainnya kepanasan. Ini kayak orang di ruangan ber-AC, sejuk. Kira-kira kita sudah kepengen apa belum ini? Wah, pengen banget, Beb. Kita tuh kalau membayangkan di hari itu kira-kira menegangkannya seperti apa. Jangankan cuma ini, jangankan cuma apa, jangankan padang mahsyar. Kadang-kadang kalau gempa itu, orang langsung kabur dari rumah, lupa sama anaknya yang ada dalam rumah. Betul apa betul? Ibu-ibu ya lupa sama suaminya. Padahal mesti di kasur barengan, ya lali gempa. Yang suaminya kemana, ibunya juga kemana. Anaknya masih tidur dan tidak dibangun, yang penting selamat. Itu baru gempa. Dan sekarang kalau padang mahsyar itu gimana? Kenapa? Mereka gak sempat mikir soalnya urusannya surga apa neraka. Gak sempat mikir. Wah, itu sesuatu yang berat. Tapi kalau kita tahu 7 golongan ini, mudah-mudahan kita bisa termasuk di dalamnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Golongan yang pertama, imamun adilun. Imam, pemimpin, pejabat yang adil, pejabat yang bijak sana, pejabat yang peduli terhadap rakyat. Ini dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala nanti ada di hari kiamat. Ini kan bentar lagi usumnya pesta demokrasi ini. Nah, kalau lihat ada di jalan-jalan itu masya Allah itu kayak galeri foto di jalan. Ya, dengan cari fotonya siapa ada itu di jalan. Semua itu foto, mau di tiang listrik kasih foto, pohon kasih foto, setiap ada kesempatan untuk naruh foto dikasih foto di situ pokoknya. Yang gambarnya kuning, yang gambarnya merah, segala macam pokoknya. Penuh dengan janji-janji. Ini pemimpin-pemimpin yang adil. Ini mungkin kalau di tempat ini atau ada yang dengarkan lewat live streaming atau lewat radio, kalau ada calon caleg, wahai calon caleg, jenengan kalau mau masuk surga gampang, tinggal jadi pemimpin yang adil dan bijaksana masuk surga. Tapi kalau bukan jadi pemimpin yang adil, jadi pemimpin gak taat sama Allah, lihat kemaksiatan diem, lihat ada perda miras mau dilegalkan, ya ikut tanda tangan, tanggung jawab nanti di akhirat. Kenapa? Nanti itu pemimpin-pemimpin yang ikut tanda tangani urusan-urusan kemaksiatan, sekalipun dia gak ikut maksiat, di akhirat dapat dosanya. Protes nanti sama Allah, ya Allah, saya kan gak pernah ikut mabuk, tapi kok saya dihitung mabuknya banyak banget ini. Soalnya kamu menyetujui ada orang yang mabuk di daerah kamu, makanya setiap yang mabuk, kamu dapat dosanya. Si berani jadi caleg gak ini? Wahai caleg, nek rawani munduro. Gak berani, tanggung jawab di akhirat, mundur. Tapi kalau berani, siap jadi pemimpin yang bijaksana, silahkan. Kita tuh merindukan pemimpin, pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tuh bersabda, sayyidul qaum akhiruhum syurban. Pemimpin sebuah kaum itu yang terakhir menikmati. Jadi kalau ada yang mau jadi pimpinan, rakyatnya biar makmur dulu, baru pemimpinnya yang makmur. Pemimpin sekarang ini masya Allah bu, pak. Pemimpin sekarang ini baru dilantik 1 bulan, mobilnya ganti baru sudah. Ya kalau model gini ya rakyat gak bisa percaya. Makanya kalau siap jadi pemimpin yang adil, silahkan. Kita dukung dan kita doakan insya Allah pemimpin kita dapat pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak sana, amin Allahumma amin. Ini pemimpin yang adil. Ini kita kalau membahas masalah pemimpin tidak selesai-selesai ini. Ini mumpung bahas masalah pemimpin, mumpung saya ingat, bentar lagi kan tanggal 9 April pemilu. Kaum muslimin kalau bisa jangan golput. Kenapa? Yang non muslim yang mencalonkan ada banyak loh. Kemudian yang bukan ahlus sunnah wal jamaah yang mencalonkan juga ada bah? Banyak. Nah kalau kita yang ahlus sunnah wal jamaah yang Islam golput, nanti yang jadi mereka. Jadi jangan ada yang golput, pilih calon pilihan kita. Calon pilihan kita yang muslim calonnya, yang muslim, kemudian orangnya akidahnya ahlus sunnah wal jamaah serta berakhlakul karimah. Ini kriteria kita, jangan golput. Cari aja yang ahlus sunnah wal jamaah, coblosen. Insya Allah setiap daerah ada mungkin yang ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Sukoharjo nanti kalau enggak tahu yang ahlus sunnah wal jamaah, tanya sama Ustaz Soni. Tapi jangan di radio, empat mata nanti tanyanya. Di radio akhirnya jadi kampanye kesenangan nanti calonnya. Empat mata boleh tanya. Tanya sama ulama, kalau enggak tahu ini calonnya mau dicoblos yang mana, tanya sama para ulama. Tapi ulama yang ahlus sunnah wal jamaah ngeri. Coba jenengan bayangkan kalau yang jadi bukan ahlus sunnah wal jamaah, nanti selawatan dilarang gimana? Ngeri apa enggak ngeri? Ziarah kubur dilarang gimana? Perang, ada yang jawab perang, ada yang jawab demo ini. Insya Allah enggak terjadi, mudah-mudahan kota Solo, Indonesia selalu dikuasai ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang Indonesia itu bumi ahlus sunnah wal jamaah. Yang bawa Islam ke sini itu para wali songo, akidahnya juga ahlus sunnah wal jamaah. Yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, tobato nek ra yo nyingkiro sisan. Pertama imam yang adil, Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, para pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang mulia. Kenapa para pemuda? Para pemuda itu biasanya lebih senang sama hal-hal kerusakan dibanding kepada hal-hal yang sifatnya taat. Nyapunten, jadi kan kalau lihat yang ada di diskotik itu banyaknya pemuda apa orang tua? Pemuda. Wong tua yo enek bangeten tapi wis mambu tanah. Ora tobat malah jek ning diskotik. Wal iyad billah min balik. Biasanya itu pemuda. Kenapa? Karena memang pemuda itu hawa nafsunya itu besar. Nek pun sepuh niku bukan hawa nafsu. Nafsu ini sudah hilang, tinggal hawanya tok. Hawa-hawa berarti. Ini kalau pemuda itu hawa nafsu masih besar. Tapi kalau ada pemuda yang ibadah, pemuda yang sholatnya di masjid, pemuda hobinya sholawatan, pemuda yang hobinya datang majelis taklim, pemuda hadir pengajian, ini pemuda yang akan dapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Bahkan Allah tuh, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiba rabbuka an syabin la sabwatalah, Tuhanmu itu kagum terhadap para pemuda yang sedikit pun enggak kepengin rusak. Jadi kalau ada pemuda itu seneng sholat, pemuda seneng sholawatan, gak seneng ikut kerusakan, gak seneng misalkan ikut minum-minuman keras, gak seneng kumpul sama lawan jenis yang bukan mahramnya, itu Allah kagum dengan pemuda yang seperti itu. Maksudnya apa? Ini pemuda punya derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tonggak bangsa ini ada pada pemuda. Makanya kata Bung Karno apa? Beri aku 10 pemuda, maka akan kutaklukkan dunia. Kenapa? Pemuda itu luar biasa. Islam ini sejarahnya juga dipenuhi oleh pemuda-pemuda yang luar biasa. Pemuda yang luar biasa dalam hal keberanian. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu usianya sejak kecil sudah membela Nabi, dukung Nabi. Ketika perang Khandaq, dalam riwayat mengatakan usianya itu belum 20 atau 21 tahun, itu kan masih muda. Ketika perang Khandaq itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin mau diserang dari berbagai macam penjuru. Akhirnya atas inisiatif Salman Al-Farisi, kemudian buat parit, dikeliling itu buat kayak jurang kecil gitu di sekelilingnya. Nah waktu itu orang-orang kafir mau datang gak ada yang bisa. Kenapa? Harus nyebrangi dulu. Lah kalau nyebrangi dulu kan susah. Lah waktu itu ada salah seorang dari pasukan kaum kafir yang bernama Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud ini keliling cari celah yang paling sempit, kemudian kudanya itu dibawa mundur, lari dipacu kudanya, kemudian lompat. Ketika sampai di hadapan kaum muslimin, Amr bin Abdul Wud ini al-guju, kurang lebih sudah 100 orang mati di tangannya. Ketika sampai di depan kaum muslimin nantang, hal min mubaris, ayo siapa yang berani satu lawan satu sama aku. Jadi orang dulu tuh adatnya kalau perang fair, itu kalau orang satu, kalau orang 100 kan ya juga mati. Cuma karena adatnya itu perang satu lawan satu, kalau yang datang satu, makanya ditantang juga satu lawan satu. Hal min mubaris, ayo siapa yang berani tanding sama aku. Kemudian lihat mungkin waktu itu sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Umar bin Khattab atau yang lainnya mungkin gak ada di tempat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri. Ya Rasulullah, saya yang menghadapi dia. Sayyidina Ali masih kecil. Dijawab sama Nabi, ijlis ya Ali, innahu amr. Duduk wahai Ali, itu amr. Maksudnya Nabi apa? Kamu duduk wahai Ali, kamu masih muda, itu amr, itu al-goju, itu orang hebat, jagoan perang, 100 orang mati di pedangnya, kamu duduk, cari yang lainnya aja. Amr nantang lagi. Ayo. Katanya kalau mati masuk surga. Kok gak ada yang berani? Siapa yang berani lawan aku ini? Sayyidina Ali bangun lagi. Ya Rasulullah, aku yang menghadapi dia. Sama Nabi dijawab, innahu amr ya Ali. Itu amr wahai Ali, itu al-guju. Kesian kamu nanti, itu al-guju. Itu bukan orang sembarangan. Jagoan ini, kesatria. Duduk aja. Amr nantang lagi. Katanya kalau mati masuk surga, membela nabinya. Mana buktinya? Orang muslim segini banyak saya tantang, satu pun gak ada yang berani. Sayyidina Ali datang lagi. Ya Rasulullah, aku yang mau menghadapi. Dijawab sama Nabi, innahu amr ya Ali. Wahai Ali, itu amr. Dijawab sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa in kana amr ya Rasulullah. Sekalipun dia amr wahai Rasul, aku siap. Sudah, sama Nabi dipakaikan imamah, surban yang ada di kepala itu, kemudian dikasih pedangnya Nabi. Setelah itu Sayyidina Ali maju, duduk di sana. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib datangin Amr. Wahai Amr, aku yang mau perang sama kamu. Amr lihat, Amr ini jagoan, yang ngadepi anak kecil. Kamu tuh umur berapa? Cari yang lebih gede. Maksud aku suruh bunuh anak kecil, aku gak mau. Kamu tuh anaknya siapa tuh? Saya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib. Bapakmu tuh temanku. Aku gak mau bunuh kamu kalau gitu. Sudah, pulang saja kamu. Tarik yang lainnya. Jawab sama Sayyidina Ali, kalau kamu gak membunuh aku yang membunuh kamu. Turun Amr. Perang. Kemudian debu itu naik sampai enggak kelihatan. Itu sahabat-sahabat yang lainnya, kaum muslimin lain sudah, waduh. Ini enggak kelihatan alamat, bentar lagi tahlilan ini mungkin. Ini Sayyidina Ali anak kecil lawan al-goju. Lama kemudian ada suara tebasan pedang yang keras. Sing, udah ada jatuh. Waduh, tahlilan beneran ini. Nggih, roti ini apa ini? Gak ada tahlilan waktu itu. Tahlilan itu bid'ah, Bu. Tapi bid'ah hasah. Karena jangan bahas tahlil sekarang, dowo nanti. Ditunggu, waduh. Ini siapa yang mati ini? Ternyata setelah dilihat, ada pedang ini taruh ke atas sama teriakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak jadi tahlilan. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menang. Itu di kitab Sirah itu dikatakan, jadi ketika itu Amr itu salah langkah, kemudian sama Sayyidina Ali ditebas dari kepala sampai bawah, sampai terbelah jadi dua. Padahal Amr itu pakai topi besi, itu sampai topi besinya ditembus sama pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemuda, tapi sudah buat sejarah di dalam Islam. Yang paling musuhi Nabi, yang paling musuhi Nabi di Mekah itu siapa? Abu Jahal sama Abu Lahab. Abu Lahab mati duluan. Abu Jahal itu mati ketika perang. Yang bunuh Abu Jahal siapa? Kalau memang yang sampai motong kepalanya Abdullah bin Mas'ud, kalau enggak salah. Tapi yang melumpuhkan Abu Jahal dua anak kecil. Jadi ketika perang itu ada salah seorang sahabat yang dewasa, ketika perang masih berkecamuk, perang itu masih luar biasa, ada dua anak kecil datang sama salah seorang sahabat. Hei paman, paman, anak kecil ini bawa pedangnya diseret. Kenapa? Belum kuat bawa pedang. Jadi ngirit tenaga, pedangnya diseret. Paman, paman, saya mau nanya yang namanya Abu Jahal itu yang mana? Pahamannya sahabat ini kaget. Hehe, kamu cuci kaki, main neker terus tidur. Cah cilik, oh, takut Abu Jahal. Ini bahasa sekarang gitu. Bagi cah cilik, kamu tahu Abu Jahal itu yang mana? Abu Jahal itu loh, pasukan orang kafir yang badannya paling gede itu Abu Jahal. Memang musuhnya orang hebat pasti juga orang hebat. Musuhin Nabi itu ya orang hebat. Abu Jahal itu hebat. Cerdasnya itu luar biasa. Dipanggil dia itu Jahal, orang yang bodoh, karena enggak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya pintar, ahli strategi, jagoan. Bingung nih, ini anak kecil dua ngangkat pedang diseret. Nanya Abu Jahal, itu yang paling gede loh Abu Jahal. Saya bentar, kamu kok nanya Abu Jahal kenapa? Katanya suruh kak menghina Nabi ya di Mekah. Iya betul, terus kenapa? Mau tak bunuh? Hehehe, mau bunuh Abu Jahal? Jadi jenazah kamu. Anak kecil mau lawan orang gede gitu, tidak apa-apa. Aku tidak terima pokoknya kalau Nabi disakiti. Akhirnya benar. Yang melumpuhkan Abu Jahal dua anak kecil gitu. Itu yang melumpuhkan Abu Jahal. Sejarah mencatat jasa anak muda yang berjuang untuk Islam. Bab perang sudah. Bab keilmuan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ketika ditinggal wafat oleh Nabi usianya masih kecil. 16 tahun atau 12 tahun saya lupa. Itu masih kecil tapi menguasai semua bidang ilmu. Kenapa? Karena beliau itu sejak kecil itu kalau pas Nabi giliran nginep di rumah istri, salah seorang istri Nabi itu bibinya. Bibi itu apa? Saudara perempuan ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi kalau pas Nabi giliran nginep sana, Abdullah bin Abbas ikut nginep sana. Yang lebih hebatnya lagi, Abdullah bin Abbas itu tidur satu kasur sama Nabi sama istrinya. Nanti dilihati Nabi ngelakukan apa aja. Lalu nanti kalau Nabi bangun ikut lihat Nabi wudhu, ikut wudhu. Kemudian ikut nyiapkan air buat wudhunya Nabi. Setelah itu Abdullah bin Abbas itu sholat belakangnya Nabi. Waktu itu Abdullah bin Abbas kan harusnya kalau orang itu imam, makmumnya satu kan di sebelah kanan. Ya ini Abdullah bin Abbas di sebelah kiri sama Nabi dijewer. Pindah ke kanan. Karena Nabi lihat ini anak kecil tapi sudah semangat ngaji, sudah semangat mengabdi sama Nabi, didoakan sama Nabi. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman ilmu agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil Al-Qur'an. Akhirnya jadi ulama yang luar biasa. Tamunya itu sehari-hari enggak tanggung-tanggung. Abdullah bin Abbas itu dikatakan tamunya itu sehari luar biasa banyaknya. Sampai orang itu kalau sudah masuk ke depan enggak bisa keluar lagi dari saking banyaknya. Nanti mulai open house jam 8. Manggil muridnya. Tolong kamu perintahkan yang mau tanya masalah fikih halal dan haram suruh masuk. Masuk sebagian orang. Tanya fikih, jawab semuanya. Selesai fikih, keluar. Yang mau tanya bab tentang hadis, datang semuanya. Masuk. Luar biasa ramai. Tanya tentang hadis semuanya, dijawab dan pulang. Yang mau tanya tentang ilmu warisan faraid, ngitung warisan itu kan gak gampang. Ngitung warisan itu kalau orang mati laki, punya istri, punya anak itu gampang. Cuma kalau warisannya sudah, warisannya itu sudah 4 generasi, susah ngitungnya. Itu ada ilmu mufaraid, namanya munasakhat. Itu tanya, yang ditanyakan semua dijawab. Yang mau nanya masalah bab ini, mau nanya bab tafsir Al-Quran, silahkan masuk. Masuk. Itu sampai sore, banyaknya luar biasa. Kira-kira hebat apa enggak hebat? Ini pemuda yang punya sejarah di dalam Islam. Nah, jadikan anak-anak kita adalah pemuda yang akan dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik anak kita untuk rajin beribadah, jangan nunggu tua, tapi kita doktrin, kita didik sejak kecil, anak kita harus jadi pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Yang selanjutnya nomor 3. Warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Dan semua orang, ini enggak harus laki, perempuan juga bisa, semua orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, tidak ada siapapun, kemudian dia meneteskan air mata, air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kalau malam bangun, zikir sampai nangis, munajat sampai nangis, orang-orang seperti ini yang akan dapat naungan Allah nanti ada di hari kiamat. Dikatakan dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau mau menurunkan bala ke sebuah tempat, dilihat di tempat itu masih ada orang-orang yang bangun malam, zikir, nangis, semua Allah ditahan, enggak jadi. Begitu orang itu meninggal, langsung kasihkan balanya. Kenapa? Orang-orang seperti ini yang akan mengamankan daerah sekitarnya. Ini orang-orang yang soleh, yang berkat orang-orang yang soleh ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga daerah sekelilingnya karena ada satu orang soleh yang seperti ini. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam syair ta'iyahnya, beliau mengatakan, walau lahumu bainal anami laduk dikatil jibalu wal ardu lirtika bil khotiyati. Kalau bukan karena para orang-orang yang soleh, para wali-walinya Allah, sudah dihancurkan gunung-gunung ini, alam semesta ini, gunung itu pasti kepengen meletus, laut kepengen tsunami, kemudian tanah kepengen retak, kepengen erosi. Cuma karena manusia-manusia yang beribadah kepada Allah, maka ditahan semuanya itu. Kenapa? Hormat kepada para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab Nasihahuddiniyah dikatakan, salah satu penyebab orang itu bisa mati su'ul khatimah, kalau dia sering su'udzon kepada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat ada orang soleh, jangan kita rasani. Kenapa? Mungkin dia kekasihnya Allah. Nanti kalau kita ngerasani kewalat, malah tambah mumet akhirnya. Nah itu Ustaz, kan ada yang ngomong tidak ada, tidak ada wali-walian, tidak ada ulama-ulamaan. Yang mau ngomong gitu terserah. Yang jelas Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak ada ketakutan bagi mereka, dan tidaklah mereka itu bersedih. Yang pertama, apa ini yang ketiga? Orang yang zikir kepada Allah di waktu sepi, kemudian meneteskan air mata karena air mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaih. Dan orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang hatinya cinta kepada masjid. Ibadah ada di masjid, peduli sama masjid. Ini masjid kok kotor, gimana caranya biar bersih? Peduli. Ini masjid kok kurang makmur, gimana caranya biar masjidnya makmur? Peduli sama masjid. Ini kalau masjidnya sepi, nanti akhirnya kampung ini gak dapat berkah. Memakmurkan masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya ada di masjid. Ini daerah sini ada enggak yang model begitu? Ada tapi jarang palingnya. Biasanya yang istiqomah di masjid itu yang usianya sudah 70 tahun ke atas. Nggih napa nggih? Kalau di daerah saya gitu, tapi di daerah lain kayaknya sama. Yaitu orang yang cinta kepada masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat ada orang sering ke masjid, kamu jadi saksi, ini orang yang beriman. Kenapa? Suka memakmurkan masjid. Padahal umpamanya kita kalau sholat maghrib di rumah berapa rakaat? 3. Di masjid berapa? 3 rakaat. Pahalanya gede mana? Masjid. kita tuh kalau di masjid mau tidak mau sholatnya itu pasti sholat berjamaah. Dan sholat jamaah itu mengungguli sholat biasa 27 derajat. Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu mengungguli sholat sendiri 27 derajat. Para ulama beda penafsiran dalam hadis ini. Ada yang mengatakan 27 derajat itu derajatnya beda. Gampangannya gini, angka 1 kalau nolnya 1 berapa? 10 ya. Angka 1 nolnya 2 100, nolnya 3 nolnya 4 10, nolnya 5 100, nolnya 6. Kalau nolnya 27 berapa? Wallahu a'lam. Nah bedanya sholat jamaah sama sholat sendiri. Kalau sholat jamaah itu satu derajat, kayak angka satu, nolnya satu. Kalau sholat sendiri, kalau sholat sendiri itu angka satu, nolnya satu, cuma satu derajat. Tapi kalau sholat jamaah angka satu, nolnya 27. Jauh apa enggak jauh ini? Jauh. Ada lagi yang menafsirkan begini, bukan itu maksudnya. Kalau kita tuh tadi sholat isya jamaah sholat isya jamaah satu kali, itu lebih afdol daripada kita sholat isya sendiri 27 kali. Saya tadi sholat jamaah isya, kemudian ada orang enggak jamaah isya tapi dia sholat isya-nya 27 kali, 4 rakaat kali 27. Itu masih lebih afdol saya yang sholat isya-nya satu kali tapi berjamaah. Perumpamaannya gini, jenengan kalau disuruh milih duit 1 juta apa 27 juta, milih mana? Milih mana? Ibu-ibu milih yang mana, Bu? 1 juta. Yang benar, Bu. Milih yang mana, Bu? 27 juta. Ada yang milih 1 juta? Enggak ada. Kita semuanya kompak, kita milih 27. Alhamdulillah, berarti kita waras. Nah kalau milih 1 juta ya berarti sakit itu. Sekarang sholat jamaah sama sholat sendiri milih mana? Nyapusi, masjid yuk sepi. Kenapa kita ini waras untuk bab duit tapi untuk bab pahala kita masih belum waras? Jadi kita ini sudah waras apa belum? Belum, yes, edan kabeh nek ngono berarti. Selanjutnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimahluhu ma sana'at yaminuhu. Yaitu adalah orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah tapi disembunyikan sedekahnya sampai gambarannya dia sedekah dengan tangan kanan yang tangan kirinya enggak tahu. Maksudnya apa? Kalau sedekah itu yang ikhlas. Sedekah 10 ribu sak kampung tahu semuanya. Kadang-kadang sedekah minta diliput sama wartawan. Aneh kalau model begini. Sedekah pakai sedekah saya mau bagi-bagi buku tuntunan sholat atau saya mau bagi-bagi buku maulid, dikasih foto coblos nomor 5. Ini bukan sedekah yang sedekah itu yang amal ibadah itu yang bagus yang orang itu enggak ada yang tahu. Berapa banyak salah seorang wali itu dikatakan selama 27 tahun puasa istrinya enggak tahu kalau dia puasa. Kenapa? Dari saking hebatnya merahasiakan amal. Selanjutnya, wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dzalik waftaraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul atas dasar cinta kepada Allah, berpisah pun juga atas dasar cinta kepada Allah. Cintanya itu karena Allah. Sekarang itu zaman sekarang orang itu cinta bukan karena Allah, cinta karena pangkat, cinta karena harta, hartanya hilang cintanya hilang. Cinta karena wajah, kecantikan. Berarti kalau gantengnya hilang, cintanya juga hilang. Tapi yang cinta akan Allah itu jarang. Dikatakan bahwasanya amal kita ini tidak ada yang bisa mengalahkan fadilah gedenya pahalanya amalan, yaitu kita bisa mencintai karena Allah, bukan karena apapun. Cintanya karena Allah, bukan karena pangkat, bukan karena dia baik kepada kita. Tapi memang benar-benar cintanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu cinta sama suami ini karena Allah apa bukan, Bu? Karena Allah apa bukan? Karena Allah. Kira-kira kalau punya suami kemudian suaminya sakit stroke, mukanya perot terusan, tetap cinta enggak? Tetap cinta. Kalau seandainya kita buatkan kopi suami terus enggak diminum, marah apa enggak marah? Marah. Berarti buatkan kopi bukan karena Allah. Semuanya itu harus kita cintai karena Allah. Cinta sama anak itu tidak boleh melebihi cintanya kita kepada Allah. Anaknya enggak sholat, marahin. Umur 10 tahun enggak sholat, suruh mukul. Tapi bukan pukulan yang menyakitkan. Jangan dipukul di muka atau di alat vital, sama jangan pukulannya itu sampai menimbulkan bekas, enggak boleh. Tapi suruh mukul, kenapa? Suruh menunjukkan ketegasan orang tua. Kalau anak melanggar perintah Allah, maka orang tua pun lebih memilih Allah dibanding anaknya. Ini semuanya masuk bab cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir, rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Ini bab yang paling susah. Seseorang diajak berzina. Ini berarti kalau umpama orang laki yang ngajak zina perempuan, orang perempuan yang ngajak zina orang laki diajak zina sama perempuan, perempuannya cantiknya luar biasa. Di sebuah tempat enggak ada siapapun yang tahu. Tempatnya aman, rahasia dijamin aman. Tapi menolak, mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanyakan pada diri kita sendiri-sendiri, ini hal yang susah. Nyun ngapunten, kalau godaan harta itu kadang-kadang masih ada orang yang gak tergoda. Tapi kalau godaannya itu godaan wanita, atau godaan itu dari lawan jenis, godaannya itu berhubungan dengan hawa nafsu syahwat, nyun ngapunten, gak nunggu orang biasa, kadang-kadang yang ustadz itu juga kena. Yang ulama itu juga bisa kena. Kenapa? Karena ini pintu masuk setan yang paling ampuh lewat syahwat. Dan kalau ada orang yang diajak zina, atau dia punya kesempatan untuk berzina, tapi dia tinggalkan kesempatan itu karena alasan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan berada dalam naungan Allah di hari yang tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah, seseorang yang berzikir di malam hari dalam keadaan sepi, kemudian menangis, kemudian orang yang hatinya cinta dengan masjid, orang yang sedekah tapi dirahasiakan, orang yang saling mencintai karena Allah, dan orang yang punya kesempatan berzina tapi dia meninggalkan perbuatan zina. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kira-kira kita sudah masuk apa belum terhadap salah satu di antara 7 golongan ini? Kalau kita belum masuk, hati-hati, siap-siap ngerasakan panas. Tapi kalau kita sudah masuk, pertahankan istiqomah bahwa amalan ini sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu 5 menit untuk pemanis-manis pengajian, monggo kalau ada yang mau nanya. Tapi cuma 5 menit waktunya. Oke, monggo silahkan. Assalamualaikum, saya mau tanya, kan amalan kita kan diadili setelah hari kiamat ya, terus apakah ada azab kubur itu benar ada? Karena amalan kita kan dibalas setelah hari akhir itu, Bu. Apa setelah kiamat itu, Bu. Terus yang kedua, terus amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Azab kubur itu ada. Dalilnya apa? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul alhaqum. Membuat lalai kepada kamu semuanya. Apa yang membuat lalai? At-takatsur. Bersemangat untuk mengumpulkan harta hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kuburmu. Nah, itu ada yang mengatakan menziarahi kubur itu nanti bakal menyaksikan azab kubur. Itu banyak riwayatnya, kayak nanti gimana azab kubur orang yang gak pernah sholat. Itu nanti ada dikatakan nanti dihimpit dengan ular dan lain sebagainya. Itu azab kubur itu memang ada. Tapi dalil yang utama itu tadi, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tafsirannya itu. Dan yang kedua, amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Sebenarnya semua hal-hal yang memberatkan di hari kiamat itu ada satu resepnya. Kita azab kubur itu berat, padang mahsyar juga berat, siratul mustaqim berat, hisab berat, semuanya itu berat semuanya. Yang bisa menyelamatkan, satu yang bisa memudahkan itu semuanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, digampangkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Berarti kalau kita itu seregep ngaji itu ya niat cari ilmu, datang bawa alat tulis, catat keterangan-keterangan penting, itu seregep ngaji gitu, berarti nanti bakal digampangkan jalannya untuk menuju surga. Selamat insya Allah dari azab kubur, selamat dari padang mahsyar, selamat dari suratul musakim, langsung lulus masuk dalam surga. Ibu-ibu sekarang, kalau ada yang mau nanya, kita berikan kesempatan pada ibu-ibu. Monggo. Bu, ada enggak, Bu? Oh, ada, ya. Enggak dengar, Bu. Coba salah satu jadi jubirnya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Gitu ya. Itu maju, Bu, monggo, Bu, biar yang pendengar radio juga bisa dengarkan suaranya. Saya tuh sering jagong di daerah Sragen sekitarnya. Di dalam kotak duit itu kok ada Al-Qur'annya, padahal itu kan dipegang orang banyak, itu apa ya? Enggak salah, Beb. Sekian, terima kasih. Kotak sumbangan dikasih Al-Qur'an di atasnya. Lihat, Beb. Biar enggak ada yang ngambil uang. Begitu katanya. Itu apa enggak salah, Beb? Tolong diberi penjelasan biar orang-orang yang sering ngaji itu mendengar dan enggak melakukan lagi. Ya. Terima kasih, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tuyul itu kan Ini bab pertuyulan sosial ini. Ya sekarang kalau dikasih Quran itu insya Allah tuyul yang sebangsa gerandong sama jerangkong tak ngambil. Cuma ada tuyul yang doyan lontong itu ya ada. Itu dikasih Quran kadang-kadang duit sak Qurannya diambil semuanya itu nanti. Jadi ya gak ada itu diambil tuyul. Mestinya itu cuma kepercayaan yang belum terbukti kebenarannya. Ada tuyul lah. Masuk zaman milenium gini cik, percaya ada tuyul ini itu. Insya Allah gak diambil tuyul. Cuma kalau memang jatahnya duit itu dicolong ya gak susah nunggu tuyul. Sing ketok sing ngarep nyolong ya akeh. Kemudian, nah Al-Quran itu harus dimuliakan ya tentunya ya. Ditaruh sembarangan itu tentunya kurang hormat terhadap Al-Quran. Jadi mestinya gak usah pakai Quran. Gak usah pakai Al-Quran. Cukup aja taruh ada di situ, insya Allah kalau memang niatnya bagus gak akan terjadi apa-apa. Mudah-mudahan ini diharapkan begitu. Tapi kalau orang yang megang Quran sendiri, orang yang enggak punya wudu enggak boleh pegang Quran. Enggak boleh pegang Quran. Tapi kalau itu masukkan tanpa memegang Qurannya bisa. Ya silakan. Tapi bagi orang yang punya hajatan enggak usah dikasih ayat Quran. Jenengan tuh jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang soleh, tuyul tuh takut. Jenengan salat jamaah di masjid 5 waktu. Ikuto pengajian, ikuto sholawatan, tuyulnya takut. Tapi kalau maksiat terus, ya tuyulnya macam-macam yang datang. Yang tuyul bolone grandong, sama tuyul dasi gondrong ya. Itu berbagai macam tuyul itu. Tuyul yang ketok sama tuyul yang ndak ketok. Ya dengarkan ceramah itu di mana itu, bagus. Katanya kalau tuyul yang temannya gerandong itu bacakan ayat kursi lah. Tapi kalau tuyul yang dasi gondrong itu tadi enggak, ayatnya dibuat, kursi ini diangkat, junjung balangke. Cukup satu pertanyaan ya terakhir biar genep tiga sunah Rasul. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya, Bib. Saya pernah baca dalam sebuah kitab, kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, tatkala dalam kubur, dia itu akan mendapatkan siksa. Kalau dia itu amalnya jelek, akan mendapatkan siksa sampai besok tatkala hari kiamat datang. Nah, di situ saya juga membaca bahwa setiap malam Jumat, arwah-arwah leluhur kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal itu akan pulang untuk menengok kita, mendoakan kita apa tidak. Nah itu berarti di situ kita juga, berarti di situ orang-orang yang meninggal itu dapat kelonggaran, Bu. Tolong diterangkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kubur kita kan tergantung tadi. Kalau kuburnya itu taman daripada taman surga ya aman berarti. Tapi kalau kuburnya itu liang daripada liangnya neraka, tentunya ada siksa. Berbagai macam riwayat, orang yang gak sholat itu nanti dililit sama ular, atau ada yang riwayat lagi dihimpit bumi, itu termasuk siksa-siksa kubur. Kemudian untuk masalah arwah-arwah yang kembali ke rumahnya masing-masing, kalau malam Jumat saya gak tahu. Tidak tahu, cuma yang ada di dalam kitab I'anatu Talibin yang saya pernah baca, ini gak tahu bukan berarti gak ada, ini karena keterbatasan ilmu saya. I'anatu Talibin yang saya pernah baca itu, arwah-arwah itu nanti ada satu masa kalau kita habis dikuburkan. Habis dikuburkan itu katanya di situ nanti ke rumah keluarganya, rumah yang ditinggali dulu. Kemudian arwah itu mengatakan, ini dulu hartaku, aku yang cari, sekarang kamu yang menikmati. Mobil dulu dari aku yang cari, sekarang kamu yang menikmati. Sekarang kamu ingat gak sama aku untuk mendoakan aku? Nah, itu ada yang mengatakan itu pernah saya baca di kitab I'anatut Thalibin. Itu kitab fikih, tapi waktu itu ada sisipan hadisnya. Kalau masalah yang malam Jumat atau gimana, wallahualam. Saya yang kurang tahu. Keterbatasan ilmu saya enggak tahu. Mungkin cukup karena jamnya sudah telat 5 menit. Kalau kelamaan takut didenda ya sama Ustaz Sony. Moga waktu dan diakhiri apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha فاتوب علينا توبة تسلوه واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا فلان ورهان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا رب اكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم عليه وعليه وصحبه جدا والحمد لله بالبدء والتناهي والعفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.